maka turunnya surat tersebut menambah iman mereka. Hum yastabshirun, dan mereka bergembira. Ayat ini dalil bahasanya iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad, adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyakit, maka hati itu punya penyakit sebagaimana badan punya penyakit. Fazadatuhum rijsan ila rijsihim, maka turunnya surat tersebut menambah kekotoran mereka di samping kekotoran mereka. Ila di sini bermakna ma'a. Maka semakin bertambahlah kekotoran hati mereka. Itu maksud kekotoran hati ini adalah kekufuran mereka. Buktinya terusnya ayat, wa matu wa hum kafirun, dan matilah mereka orang-orang munafik tersebut kafirun, sebagai orang-orang yang kafir. Maka Allah katakan bahasanya iman bisa bertambah, dan Allah katakan bahasanya kekufuran juga bisa bertambah. Oleh karena itu maka status seorang sebagai wali Allah itu bisa bertambah sesuai dengan kadar iman, sebagaimana status seseorang itu sebagai musuh Allah juga bisa bertambah sesuai dengan kadar kekufurannya. Di ayat yang lain Allah katakan fi qulubi maradun fazadahumullahu marada, dalam hati mereka ada penyakit, yaitu penyakit nifaq, Allah tambahkan pada mereka penyakitnya. Maka nifaq itu bisa bertambah. Kalau nifaq bertambah, maka permusuhannya, statusnya sebagai musuh Allah juga semakin bertambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya nasi, sesungguhnya menunda bulan haram itu adalah menambah kekufuran. Ini menunjukkan bahasanya kekufuran bisa bertambah. Nasi yang dimaksud nasi adalah menunda bulan haram. Ya. Ada 4 bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram serta Rajab. Nah, di antara kebiasaan jahiliyah adalah mereka di 4 bulan ini terlarang perang. Nah, di antara kebiasaan mereka adalah memindah bulan haram. Nah, ketika mereka berperang di bulan Muharram, ketika mereka lagi asyik perang, ternyata datanglah bulan haram. Misalnya bulan Muharram, maka mereka pindah bulan haram tersebut ke bulan Shafar. Maka dibuat kesepakatan bersama antara yang berperang dan dua belah pihak yang sedang berperang. Oh, tahun ini bulan ini, misalnya bulan Dzulqa'dah ini atau bulan Muharram ini, itu ini bulan Shafar. Bulan Muharramnya kita pindah ke bulan Shafar, berarti kita tidak melanggar larangan berperang di bulan haram. Itu yang disebut nasi. Maka bulan haramnya dibuat kesepakatan, kita pindahkan bulan haramnya ke bulan lain sehingga perang bisa kita lanjutkan tanpa melanggar larangan berperang di bulan haram. Itu hilah. istilahnya orang jariah untuk menghindari larangan berperang di bulan haram. Jadi mereka bikin hilah dengan anasi. Dan Allah katakan di sini anasi zaddatun fil kufri. Itu menambah kekufuran. Maka ini ayat ini dalil kekufuran juga bertambah. Sehingga status orang sebagai aduullah juga bisa bertambah. Waladina tadau zadahum huda wa tahun taqwahum. Dan orang-orang yang ihtadau, orang-orang yang melaksanakan, orang-orang yang mengamalkan ilmu yang telah dia miliki, zadahum huda, maka Allah akan berikan tambahan kepada mereka, tambahan ilmu kepada mereka. Wa tahun taqwahum, dan Allah akan berikan kepada mereka takwa. Kayak ini dalil di antara sebab bertambahnya ilmu adalah mengamalkan dan mempraktikkan ilmu. Dan bertambahnya hidayah adalah dengan mengamalkan hidayah. Bayana, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa satu orang qad yakunu fi kiskun, terkadang ada pada dirinya satu bagian dari kewalian, perwalian kepada Allah sesuai dengan kadar imannya dan takwanya. Waqad yakun, dan terkadang ada pada dirinya satu bagian dari permusuhan kepada Allah berbanding lurus dengan kekufuran dan kenifakannya. Maka karena menyawali Allah, karena definisi wali Allah adalah mukmin muttaqi, maka yang namanya kewalian itu bertingkat-tingkat. Semakin tinggi iman seseorang, maka semakin tinggi kewaliannya. Semakin rendah iman seseorang dan semakin rendah takwanya, maka semakin rendah statusnya sebagai, kadar statusnya sebagai wali Allah. Kemudian pasal berikutnya pembagian dua wali Allah itu ada dua macam. Ya, wa awliyaullahi ta'ala ala tabaqataini sabiquna muqarrabuna wa sabu yamin muqtasiduna syakarahullahu fi iddati mawadi'a min kitabihi fi awali suratil waqiati wa fi akhiriha wa fi suratil insani wal mutafifina wa fi surati fatir fa innahu subhanahu wa ta'ala zakara fil waqiati al-qiyamah al-kubra fi awaliha wa zakara al-qiyamah al-sughra fi akhiriha fa qala fi awaliha idza waqa'atil waqi'ah laysa li waqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa busatil jibalu bassa fa kanat haba'an munbassa wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin fa hadza taqsimun nasi idza qamatil qiyam idza qamatil qiyamatul kubra allati yajma'ullahu fiha al-awwalina wal akhirina kama wasaqallahu subhanahu zalika fi kitabihi fi ghairi mawdi'in thumma qala ta'ala fi maka wali Allah Subhanahu wa taala la tabaqatain, ada dua tingkatan. Tingkatan yang paling tinggi disebut sabiqunal muqarrabun. Orang-orang yang bersegera dalam ketaatan, al-muqarrabun, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Tingkatan yang kedua adalah ashabu yamin, muqtasidun. Golongan kanan, muqtasidun, orang-orang yang pertengahan. Tingkatan ini Allah sebutkan dalam beberapa ayat, dalam beberapa tempat dalam Al-Quran. Ada di awal surat Al-Waqi'ah dan di akhir surat Waqi'ah, di surat Insan, mungkin juga di surat Mutaffifin dan di surat Fatir. Karena di surat Al-Waqi'ah, isi surat Al-Waqi'ah, Allah kata beliau, Allah sebutkan di surat Al-Waqi'ah Allah membicarakan tentang masalah kiamatul kubra, kiamat kubra di awal surat Al-Waqi'ah. Dan Allah membahas tentang kiamatul sughra, kiamat kecil, yaitu kematian masing-masing orang itu sendiri di akhir surat Al-Waqi'ah. Faqala fi awwaliha, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Al-Waqi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah. Jika terjadilah sesuatu yang pasti terjadi. Itu maksud Al-Waqi'ah adalah Al-Qiyamah. Kenapa kiamat disebut dengan Waqi'ah? Ya, sebagaimana nama yang Allah sebutkan di sini, Waqi'ah, sesuatu yang pasti terjadi. Maka ketika terjadilah sesuatu yang paling yang pasti terjadi, yaitu kiamat, laisa liwaqa'atiha, maka tidak ada bagi terjadinya kiamat tersebut, kadzibatun, orang yang mendustakan. Pada hari kiamat tidak ada orang yang bisa mendustakan adanya kiamat. Bagaimana bisa dilakukan ketika di dunia? Idza waqa'atil waqi'ah, jika kiamat telah terjadi, maka tidak ada satupun orang yang kadzibah, berdusta dengan meniadakannya, dengan mengingkarinya. Khafidatun rafi'ah, kiamat tersebut khafidatun, menghinakan orang-orang yang hina. Rafi'atun, meninggikan orang-orang yang tinggi. Karena hari kiamat adalah hari nampak di sana rendahnya sekelompok orang, hinanya sekelompok orang disebabkan masuk neraka, dan mulianya sekelompok orang yang lain sebab masuk surga. Idza rujjatil ardu rajja, rujjat maknanya hurikat. Jika digerakkan bumi ini dengan benar-benar digerakkan. Wabusatil jibalu bassa, maknanya futitat, dihancurkan. Busat maknanya futitat, dan gunung itu dihancurkan sehancur-hancurnya. Fakana tahba'a mumbasa, maka jadilah gunung yang gagah itu jadi habaan, debu, mumbasa yang tersebar. Wa kuntum azwajan salasah, dan kalian pada hari kiamat itu, kalian wahai manusia itu ada tiga golongan. Maka manusia Allah bagi pada kiamat ada tiga golongan. Yang pertama adalah fa'asabul maimanah, maka golongan kanan, yaitu orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kanan. Ma'asabul maimanah, siapakah golongan kanan itu? Kemudian wa'asabul mash'amah, dan golongan kiri, yaitu orang-orang yang mendapatkan catatan amalnya dengan tangan kiri. Ma'asabul mash'amah, siapakah golongan kiri itu? Wasabiquna, wasabiquna sabiqun, dan orang-orang yang terdahulu melakukan kebaikan. Ulaikal muqarrabun, maka mereka lah orang-orang yang dekat dengan Allah. Fi jannatin na'im, dalam surga penuh kenikmatan. Nah, yang termasuk as-sabiqun al-muqarrabun ini adalah sunnatun minal awwalin, sejumlah dari orang-orang terdahulu. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari orang-orang yang belakangan. Awalin maksudnya umat-umat terdahulu, akhirin umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di situ tafsir, ini tafsirnya jalan lain. Qalilun minal akhirin itu tafsir jalan lain diartikan min ummati Muhammad. Akhirin maksudnya adalah umat Muhammad. Sedangkan awalin adalah al-umam al-madiyah. Namun penafsiran Jalalain semacam ini dikritik oleh Syekh Shofi Rahman. Dia mengatakan bahkan makna yang benar sulatu minal awwalin itu artinya min awwali hadzihi ummah. As-sabiqun al-muqarrabun itu banyak dari orang-orang yang terdahulu, orang-orang yang pertama, yaitu maksudnya orang-orang yang generasi awal umat ini, yaitu sahabat dan tabi'in. Waqalilu minal akhirin, dan yang menjadi as-sabiqun al-muqarrabun itu sedikit dari orang-orang belakangan. Itu maksudnya adalah min akhiri hadzihi ummah, yaitu generasi belakangan dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sama dengan orang-orang saleh yang ada di akhir zaman nanti, di akhir zaman. Karena orang-orang saleh di akhir zaman semakin rusak keadaan, maka semakin sedikitlah orang-orang saleh di zaman tersebut dibandingkan dengan orang-orang saleh di generasi awal umat. Kata Syekh Shofi Rahman Al-Barafuri, awalin sama akhirin ini semuanya adalah umat Muhammad. Awalin adalah generasi awal umat Muhammad, akhirin adalah generasi akhir dari umat Muhammad. Maka yang sampai pada derajat sabiqun al-muqarrabun dari generasi awal umat Muhammad itu banyak. Kalau semakin tambah hari, semakin bertambahnya zaman, itu itu semakin sedikit untuk bisa jadi orang soleh. Ala sururi mauduna, mereka Fahal tataksimun nas, inilah pembagian manusia. Idza qamat al-qiyamatul kubra, ketika terjadi kiamat besar, yang Allah kumpulkan di hari tersebut orang-orang yang terdahulu dan orang-orang belakangan, itu semua manusia. Bagaimana yang Allah gambarkan hal semacam itu dalam kitabnya fi ghairil maudu'in, di beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Maka dalam ayat ini ada ashabul yamin dan ada ashabikun al-muqarrabun. Orang yang beruntung itu ashabul yamin sama ashabikun al-muqarrabun. Sedangkan orang yang celaka adalah ashabul mas'amah, ahlu shimal. Kemudian Allah berfirman fi akhir surat, di akhir surat Al-Waqi'ah, falaula idza balaghatil hulqum. Di akhir surat bercerita tentang masalah kiamat suhra, yaitu sama dengan kiamat suhra itu sama dengan al-maut, kematian. Allah katakan falaula di sini artinya bukan seandainya, namun artinya adalah hala, hendaknya. Kalau terjemah Jawanya mbok yo, bahasa Indonesia mungkin hendaknya. Falaula idza balaghatil hulqum, maka sekiranya atau hendaknya ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan, hulqum itu majrotoam, saluran makanan. Wa antum hina idzin tangdurun, dan kalian wahai orang-orang yang menyaksikan detik-detik meninggalnya seseorang, kalian tangdurun melihat orang tersebut. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami yaitu Allah lebih dekat pada mayit ini dibandingkan kalian. Ya, kedekatan ini adalah kedekatan ilmu, bukan kedekatan zat. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat, artinya kalian tidak mengetahuinya. Falaula, maka hendaknya, maka sekiranya, in kuntum ghairu madinin, din dalam dalam ayat ini maknanya jaza. Maka jika kalian bukanlah orang-orang yang akan mendapatkan balasan dengan dibangkitkan kemudian mendapatkan balasan atas amal, jika kalian bukanlah orang-orang yang akan mendapatkan balasan, artinya kalian tidak akan dibangkitkan, tarji'unaha, maka kembalikanlah roh tersebut, ya, pulangkanlah, kembalikan roh itu ke jasad setelah sampai ke kerongkongan. In kuntum shodiqin, jika kalian benar apa apa yang menjadi keyakinan kalian, biasanya tidak ada hari berbangkit. Maka jika kalian benar dalam keyakinan kalian tidak adanya ba'ats, maka hendaknya kalian kembalikan nyawa kalian ke badannya supaya hilanglah dari badan tersebut kematian, sebagaimana hilang dari bumi kebangkitan. Fa'amma inkana minal muqarrabin. Kemudian Allah menceritakan pembagian manusia. Fa'amma inkana minal muqarrabin, maka jika mayat tersebut adalah termasuk golongan muqarrabin, farauhun, maka orang tersebut, maka orang ini akan mendapatkan rauhun. Rauhun dimaknai di jalan lain istiroha, maka dia akan beristirahat. Warihanun, warihanun dimaknai dengan rizkun hasanun, dengan rizki yang baik. Wajannatun na'im, dan surga penuh kenikmatan. Wa ma in kana min asab, wa ma in kana min asabul yamin, namun jika dia adalah asabul yamin, fasalamul laka, maka keselamatan umum untukmu, keselamatan dari azab untukmu, min asabul yamin, untuk asabul yamin. Kemudian golongan yang ketiga, wa ma in kana minal mukadzibin dhalin, adapun orang-orang yang mendustakan dan orang-orang yang sesat, fanuzlu min hamim, maka ada jamuan min hamim dari api, ya, dari air yang sangat mendidih, sangat panas. Watasliyatu jahim, dan dimasukkan ke dalam api yang bernyala-nyala. Inna hadalah wa haqqul yakin, dan sebenarnya adalah kebenaran yang dan sebuah keyakinan. Fasabbih bismi rabbikal azim, maka sucikanlah nama Rabbmu yang maha aku. Maka di sini ketika Allah menjelaskan tentang kematian, Allah membagi tiga jenis manusia. Orang yang celaka Allah katakan minal mukadzibin adz-dhalin. Sedangkan orang yang beruntung Allah sebut ada dua macam. Ada muqarrabun dan ada ashabul yamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Insan. Di ayat yang ke mulai di ayat yang ketiga. Allah katakan inna hadainal sabila, sesungguhnya kami beri petunjuk kepada manusia sabila, jalan, yaitu kami jelaskan padanya jalan petunjuk dengan diutusnya para utusan. Imma syakira, boleh jadi dia bersyukur yaitu beriman. Wa imma kafura, dan boleh jadi kafir. Inna a'tadna lil kafirina, dan jika dia memiliki kekafiran, maka sebenarnya telah kami siapkan untuk orang-orang kafir salasila, rantai-rantai yang akan digunakan untuk menyeret mereka agar masuk neraka. Ya, wa ahlala, dan belenggu-belenggu di leher-leher mereka yang berfungsi untuk mengikat dan menghubungkan rantai-rantai yang telah disiapkan. Wasairah dan api yang menyala-nyala yang mereka akan disiksa dengannya. Innal abrara, sesungguhnya abrar itu ahlul bir, orang yang mengajarkan, orang yang sangat baik, itu orang-orang yang taat. Yashrabuna min ka'si, mereka akan minum dari ka'as. Ka'as dalam Al-Quran itu adalah gelas khamr, gelas yang berisi khamr, itu disebut ka'as. Karena mizajuha yang khamr tersebut dicampuri kafuro, dicampuri dengan kafur. Apa itu kafur? Ainan, dia adalah sebuah mata air. Yang di mata air ini akan menghasilkan bau, ada padanya bau kapur, yaitu bau kapur barus. Yashrabu biha ibadallah, ibadullahi. Yashrabu biha, tentang makna yashrabu biha itu ada perselisihan di antara ahli tafsir. Kalau tafsir jalan lain dipilih, dia memilih yashrabu biha itu dimaknakan minha. Namun ini, tafsir ini tidak disetujui oleh Syekhul Islam, bagaimana nanti kita baca. Yasrabu biha, ada yang menafsirkan dengan yasrabu minha, akan minum dari mata air tersebut ibadullah, hamba-hamba Allah, yaitu wali-wali Allah. Yufajurunaha tafsira, dan mata air ini, mata air kafur tadi, itu bisa mereka pancarkan dengan benar-benar dipancarkan. Artinya apa? Ahlul jannah itu bisa memancarkan mata air ini, terserah mau mereka. Jadi mau mata airnya munculnya di belakang rumah, nah, tinggal pesan aja, tinggal ngomong aja di belakang rumah, maka nanti keluarlah mata air tersebut. Atau mau di depan rumah, nah, kan? Si tafsir jalan dikatakan ya kudunah, mereka bisa membawa mata air tersebut di tempat di mana saja mereka inginkan, di rumah-rumah mereka. Wah, di sini munculnya, ah, muncullah di situ. Jadi tidak harus pergi ke satu tempat, tergantung mau di tempat yang mana. Yufuna bin nadri, mereka memiliki sifat memenuhi nadar-nadar mereka yang merupakan nadar taat. Wa yakhafuna, dan mereka merasa takut yauman, dengan satu hari dari kiamat, karena syarruhum mustatira, yang keburukannya, yang kesusahannya tersebar kemana-mana. Wa yibuna ta'ama ala hubbihi, dan mereka memberikan makanan ala hubbihi, hanya kembali kepada ta'am, padahal dia mencintai makanan tersebut, menginginkan makanan tersebut. Miskinan dia berikan kepada orang miskin yang tidak, yang fakir, wa yatiman, dan anak yatim, wa asira, dan orang-orang yang ditawan, itu orang-orang kafir yang ditawan. Innama nut'imukum liwajhillah, mereka mengatakan, yaitu dengan hati mereka, inna manuta'imukum liwajilah, aku memberi kalian, aku memberi makanan pada kalian karena liwajilah, karena wajah Allah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura, kami tidak menginginkan dari kalian balasan, tidak pula ucapan terima kasih. Nah, di jalan dikatakan, apakah ini diucapkan dengan lisan inna manuta'imu kuni wajila, apakah Allah mengetahui bahasanya demikian keadaan mereka. Ada dua penjelasan ahli tafsir tentang hal ini. Ada yang mengatakan ini adalah ucapan lisan. Mereka mengatakan inna manuta'imu kuni wajila. Ada yang mengatakan ini adalah ucapan hati, keadaan hati mereka. Inna nahnu inna nakhafu min rabbina yawman abusa. Sesungguhnya kami merasa takut dari Rabb kami yaitu Allah. Kami merasa takut yawman abusa, hari yang abus, hari yang cemberut, yaitu hari di mana wajah pada hari tersebut itu masam. Artinya wajah pada hari tersebut itu tidak enak dipandang karena susahnya hari tersebut. Dan hari tersebut adalah hari yang syadid, hari yang berat, hari yang sulit. Faqahumullahu syaradhalikal yaum, maka Allah jaga mereka dan tebukan hari itu. Walaqahum, dan Allah berikan kepada mereka nadrotan, yaitu wajah yang berseri-seri bercahaya, wasururo, dan kegembiraan. Wajizahum bima sabaru, dan Allah balas kepada mereka, Allah memberikan balasan kepada mereka disebabkan mereka bersabar. Jannatau wahariro, surga, masuklah ke dalamnya wahariro, dan sutra, pakailah sutra tersebut. Inilah syarat mutlak agar orang bisa masuk surga, yaitu bima sabaru, harus puasa, harus bersabar selama hidup di dunia. Kalau orang yang tidak mau bersabar, memeturutkan nafsu, ya, maka kalau sudah dia perturutkan, ya, lain lagi keadaannya di akhirat. Kemudian demikian juga tentang pembagian wali Allah ini juga Allah sebutkan di surat Mutaffifin. Kala inna kita balfujjari lafi sijjin, sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan al-fujjar, catatan orang-orang kafir, itu lafi sijjin, di tempat yang sangat-sangat sempit. Atau kala di sini di tafsir jalan dimaknakan haqqan, memang benar. Inna kitabal fujjar, sesungguhnya catatan, yaitu daftar amal-amal yang orang-orang kafir, itulah di sijin, di sijin. Tentang sijin di sini ada di jalan lain disebutkan adanya dua tafsir. Ada yang mengatakan makna sijin adalah satu catatan yang mengumpulkan amal-amal, amal-amalnya setan dan amal-amalnya orang kafir. Pendapat yang kedua mengatakan sijin maknanya adalah satu tempat, ya, di bawahnya bumi yang paling bawah, inilah tempatnya iblis dan tentaranya, yaitu itulah neraka. Wa ma'adraka ma sijin, apakah kalian tahu apa itu sijin? Kitabum marhum, dia adalah satu kitab yang makhum. Makhum di jalan dikatakan makhtum, yang sudah di stempel, yang sudah tidak lagi mungkin berubah. Celakalah pada hari itu lil mukadzibin, orang-orang yang mendustakan, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Wa ma yukadzibu fi, dan tidak ada yang mendustakan hari pembalasan kecuali mu'tadin, semua orang yang melampaui batas, asim, dan banyak dosa. Idza tutla alaihi ayatuna, jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami yaitu Al-Qur'an, qala, maka dia mengatakan asatirul awwalin. Ini adalah dongeng orang-orang dulu, hikayat, cerita-cerita yang telah ditulis sejak zaman dulu. Kali sekali-kali tidak, bal bahkan rona, ron penutup hati, sumbat yang menutupi hati karena dosa, sebagaimana tafsir dari Nabi. Nabi mengatakan jika orang buat dosa maka akan dititikkan di hatinya satu titik hitam, dan terus jika dia tidak bertobat, maka titik-titik semakin banyak sehingga menutupi seluruh hatinya. Dan ketika hati telah tertutup dengan titik-titik hitam tersebut, maka kata Nabi, itulah ron. Maka yang dimaksud ron adalah noda hitam karena dosa yang menutupi seluruh hati. Ron ala kulubihim, ada ron dalam hati mereka yang menutupi hati mereka. Dan ron itu adalah makanu yaksibun, adalah buah dari apa yang mereka lakukan, yaitu maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia itu tersebut. Dan ron ini dikatakan bahwa kasoda bagikan kar untuk besi. Kalau hakon memang benar, inam an rabbihim yawma idzin lamahjubun, mereka pada hari itu, pada hari kiamat itu, adalah terhalangi dari rob mereka, artinya tidak bisa melihat rob mereka. Ini dalil ahlussunnah untuk mengatakan bahasanya Allah bisa dilihat oleh orang-orang yang beriman, karena orang-orang kafir tidak melihat Allah, maka menunjukkan bahasanya orang-orang yang beriman melihat Allah. Tsumma inam la salul jali sal jahid, kemudian sesungguhnya mereka akan masuk ke dalam neraka. Tsumma yuqalukum, dan dikatakan pada mereka, ini adalah siksaan alladzi kuntum bitukadzibun, yang dulu kalian dustakan. Kala inna kitabal abrari, sekalipun tidak sesungguhnya catatan daftar orang-orang yang baik-baik, atau catatan amal orang-orang yang baik-baik, yaitu orang-orang yang benar-benar beriman, lafi'iliyin, sungguh di tempat yang tinggi. Tentang makna iliyin, ada dua penafsiran di sini disebutkan. Dia mengatakan iliyin itu adalah kitab yang mencakup semua amal kebaikan yang dilakukan oleh malaikat, oleh orang beriman, dari jin dan manusia. Dan penafsiran kedua adalah tempat yang sangat tinggi di langit, di bawah arsy, itulah surga. Wa ma'atuka, apakah engkau mengetahui apa itu iliyin? Wa kitabum markum, ini adalah kitab yang markum. Markum di sini dimaknai dengan maktum, yang sudah distempel, yang sudah tidak lagi mungkin berubah dan bertambah. Yashaduhu al-muqarrabun, yang kitab ini disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat. Kemudian Allah mengatakan, innal abrar lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang taat, sungguh dalam kenikmatan, yaitu surga. Alal araik, di atas dipan-dipan yang indah, yang turun mereka melihat, yaitu melihat berbagai nikmat yang diberikan kepada mereka. Namun boleh juga, kata Sulaiman di tafsir Juz'amanya, boleh juga dimaknai dengan yang lebih luas lagi, yaitu termasuk di dalamnya adalah melihat Allah. Ta'rifu fi wujuhihim, kau kenal di wajah-wajah mereka nadratan na'im, ada cahaya berseri-seri karena mendapatkan penuh kenikmatan. Yusqauna min rahiq, mereka diberi minum dari rahiq. Rahiq itu adalah khamar yang murni, yang bebas dari kotoran, maktum yang disegel, yaitu tutupnya, wadahnya disegel, dan segelnya tidak bisa dilepas kecuali orang-orang yang berhak untuk meminumnya. Khitamuhu miskun, tetesan terakhir dari khamr tersebut wanginya bagaikan kasturi. Itu padahal tetes terakhir, ketika sudah habis tinggal tetes terakhir, dari tetes terakhir akan tercium bau kasturi. Bagaimana kalau masih penuh? Bagaimana kalau masih penuh? Semacam tetes saja baunya bau kasturi yang wangi. Gimana kalau masih utuh, masih penuh, baru dibuka, kayak apa wanginya? Maka jawabannya adalah wangi sekali. Untuk mak satu tetes saja dah bisa untuk wangi kasturi. Kita muhmiskon artinya adalah tetes terakhir dari khamr tersebut akan muncul darinya bau kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, maka adalah berlomba orang-orang yang berlomba maka adalah orang bersemangat untuk berlomba menuju ketaatan kepada Allah. Namun abrol ini minumannya masih bercampur. Wa mizajuhu min tasnim. Dan campurannya, jadi khamr tadi masih khamrnya tadi dicampuri, khamrnya khamr murni namun masih dicampuri. Dicampuri min tasnim. Cairan dari tasnim. Apa itu tasnim? Ainan, sebuah mata air. Ya rabu bihal muqarrabun, yang minum dengannya al-muqarrabun, orang-orang yang dekat di sisi Allah. Nah, tentang yasrabu biha di sini juga ada dua penafsiran. Ada yang menafsirkan yasrabu minha, bak di sini bermakna min, namun ini tidak disetuju oleh Syaikhul Islam Taimiyah. Dan makna yang kedua adalah minum yang nikmat, minum yang segar, itu yasrabu biha. Ini penafsiran kedua ini yang dipilih oleh Syaikhul Islam nanti di sini di Al-Furqan. Maka abrar itu sama dengan ashabul yamin. Abrar itu sama dengan ashabul yamin al-muqtasidu. Nah, kalau abrar itu minumannya masih campuran, khamarnya masih dicampuri tasni, air dari mata air tasni, enggak murni. Atau tasninya itu dicampuri khamar. Sedangkan kalau al-muqarrabun, maka murni cuma minum tasni. Cuma murni minum tasnim saja. Nah, Allah katakan tentang tasnim, yashrabu biha al-muqarrabun. Sedangkan kalau untuk abrar, tasnim itu adalah campuran untuk minuman mereka. Kalau al-muqarrabun, minumnya cuma tasnim saja, tanpa dicampur dengan yang lain. Ya, kita lihat penafsiran dari Ibnu Abbas yang dikutip oleh Syaikhul Islam tentang masalah yasrabu biha, yang ada di surat Al-Mutaffifin dan ada di surat Al-Insan. Nih, ada di surat Al-Mutaffifin dan ada di surat apa tadi? Iya, yasrabu biha, ya, Al-Insan. Nih, perdana. Wa'ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhu وغيره من السلف قالوا هو يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشربها المقربون فرطا وهو كما قال الله تعالى فإنه قال يشرب بها ولم يقل يشرب ولم يقل يشرب منها يشرب منها لأنه ضمن ذلك ضمن ذلك لأنه ضمن ذلك قوله يشرب معنى يروي يروي فإن الشارب قد يشرب ولا يروي فإذا قيل يشرب منها لم يدل على ريه وإذا قيل يشرب بها كان معنى يروون بها فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما هو دونها فلا يشربون معها غيرها فلهذا يشربونها صرفا بخلاف أصحاب اليمين فإنها مزجت لهم مزجا وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. نعم. Maka penafsiran dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan yang dan ulama salaf yang lainnya, mereka mengatakan bahwa dicampur untuk ashabul yamin mis dan campuran. Sedangkan al-muqarrabun itu meminumnya sorfa murni tanpa campuran. Wawah dan apa yang dikatakan apa sini sebagaimana yang Allah firmankan, karena Allah berfirman yasrabu biha di dua ayat tadi, al-mutafifin dan al-insan, Allah mengatakan yasrabu biha dan Allah tidak mengatakan yasrabu minha. Ini kalau mau dikasih tanda kurung itu kurungnya kurang tepat ya. Harusnya kurung yang kedua itu setelah minha. Allah tidak mengatakan yasrabu minha. Kenapa Allah mengatakan yasrabu biha? Karena Allah domana dzalika memasukkan ke dalam yasrabu ini, Allah ingin memasukkan makna yarwi. Ya, segar, puas dengan minum tersebut. Fa inna syar, karena orang minum itu terkadang minum dan tidak puas, masih haus saja. Maka jika dikatakan yasrabu minha, minum darinya, minum sebagian darinya, maka tidak menunjukkan makna kepuasan dalam minum tersebut. Namun jika dikatakan yasrabu biha, maka kanal makna, maknanya adalah yarmuna biha, mereka puas meminumnya ya, sehingga hilanglah haus mereka. Maka sehingga al-muqarrabun itu yarmuna biha, mereka itu puas dengannya sehingga mereka tidak membutuhkan ila mahuwa dunaha, yang selainnya atau minuman yang kualitasnya di bawahnya. Oleh karena itu mereka tidaklah minum di samping minum tasnim tadi, minum yang lain. Oleh karena itu mereka meminumnya sofan murni. Berbeda dengan ashabul yamin. Kalau ashabul yamin atau al-abrar, maka muzijat lahu masjak misjak, maka dicampur yang lain. Sebagaimana Allah firmankan surat al-insan, inal abro yasrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya abror yaitu ashabul yamin itu minum min ka'sin gelas khamar. Gelas khamar ini dicampuri kafur, yaitu cairan atau air yang berbau kafur. Ainan yasrabu biha kafur itu adalah satu mata air yang diminum murni, diminum dengan puas oleh hamba-hamba Allah yaitu al-muqarrabun yufajjunaha tafjira. Maka al-muqarrabun itu cuma minum dari kafur tadi. Sedangkan kalau untuk ashabul yamin, kafurnya cuma untuk tambahan, untuk campuran, dicampurkan dengan khamar, dengan ka'as. Ya, kalau muqarrabun itu cuma minum kafur murni, sedangkan untuk ashabul yamin itu minum kafur itu cuma untuk tambahan, supaya tambah nikmat saja, tambah enak saja. Ya, amin. الذي في السنن يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الروح خلقت الرحمة وشخصت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته وقال ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله ومثل هذا كثيرا وأولياء الله تعالى نوعان مقربون وأصحاب يمين كما تقدم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل الاثنين في الحديث الأولياء فقال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ومن تقرب إلي عبدي بمثل أعدائي ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فالأبرار أصحاب اليمين هم المقربون إلى الله بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم ولا يكلفون أنفسهم المندوبات ولا الكف عن فضول المباحات. نعم. مكا ya. Fa'ibadullahi maka hamba-hamba Allah. Dan yang dimaksud ibadullah dalam ayat ini surat al-insan maknanya adalah al-muqarrabun yang disebutkan dalam surat tersebut. Dan kenapa kalau al-muqarrabun itunya murni kafur, sedangkan kalau ashabul yamin itu kafur itu cuma untuk campuran? Jawabannya adalah wahadza li'annal jazaa' min jinsil amal. Ini karena kaidah, karena sejalan dengan kaidah al-jazaa' min jinsil amal. Ya, balasan amal sesuai dengan amal orang tersebut. Ini berlaku fil khair wa syar, dan kebaikan dan dalam keburukan. Nah, karena orang kalau al-muqarrabun itu amalnya murni, tidak ada untuknya bagian untuk menyenang-nyenangkan dirinya. Karena al-muqarrabun itu adalah orang-orang yang melaksanakan hal-hal yang wajib, gemar dengan hal-hal yang wajib dan yang mustahab, dan meninggalkan yang haram dan yang makruh dan hal-hal yang mubah yang berlebihan. Maka dia tidak memberikan menyenang-nyenangkan dirinya dengan hal-hal yang mubah atau kemudian hal-hal yang makruh. Maka dia murnikan hidupnya dan isi hidupnya untuk Allah. Maka balasannya adalah minumannya murni. Sedangkan ashabul yamin, mereka sebagaimana nanti di akhir tadi yang sudah kita baca, namun perlu kita singgung karena untuk menjelaskan kenapa beliau menyebut al-jazaa' min jinsil amal dalam masalah ini. Sedangkan ashabul yamin, mereka adalah orang yang meninggalkan gemar dengan yang wajib namun sering melalaikan yang sunnah, menjauhi yang haram namun ya suka melanggar yang melakukan yang makruh-makruh dan mubah-mubah yang berlebihan, mereka pun masih melakukannya demi untuk menyenangkan dirinya. Nah, maka mereka enggak murni diberikan seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya di surga ya taslimnya, kafurnya cuma untuk campuran saja. Untuk campuran saja. Maka al-jazaa' min jinsil amal. Di antara dalil bahasanya al-jazaa' min jinsil amal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan hilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa memberikan kemudahan untuk orang yang kesulitan, yaitu membantu orang yang kesulitan, maka Allah akan berikan kemudahan untuknya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa menutupi aib dan kekurangan seorang muslim, maka Allah akan tutupi dirinya, aibnya dan kekurangannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Nah, maka kita lihat menutup balasannya tutup, menolong maka balasannya ditolong dan seterusnya. Sejenis. Mudah bahasanya memberikan kemudahan, balasannya diberi kemudahan. Dan barang siapa menempuh satu jalan yaltamisu fihi ilman, dia mencari di jalan tersebut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya tarikan ila jannah, jalan menuju surga. Yang dimaksud jalan di sini itu jalan abstrak dan jalan konkret. Jalan konkret ya jalan aspal atau jalan berbatu. Sedangkan jalan abstrak, jalan menuntut ilmu yang abstrak, ya baca buku, mendengarkan kajian, mencatat, merojaah, itu jalan abstrak. Maka Allah akan mudahkan baginya tarikan ila jannah, jalan menuju surga. Jalan menuju surga di sini juga maknanya adalah jalan abstrak dan jalan konkret. Jalan abstrak artinya Allah mudahkan baginya ilmu. Ya, kalau dia adalah orang-orang yang memang sungguh-sungguh menempuh jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan untuknya ilmu. Dan ilmu itu adalah jalan surga. Nah, karena Allah mudahkan dia untuk punya ilmu, ya, maka telah tertampang di hadapannya jalan surga. Tinggal dia tempuh jalan surga tersebut, telah Allah mudahkan, telah Allah hadapkan, telah Allah pampangkan di hadapannya. Tinggal ditempuh jika dia mengamalkan ilmunya ataukah tidak. Kemudian jalan astra, jalan konkretnya adalah Allah akan memberikan kemudahan untuk proses dia masuk surga di hari kiamat nanti. Bermaksud ada di dalam berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah yaitu masjid. Kemudian mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya di antara mereka, kecuali itu pada mereka sakinah dan rahmat Allah pun menutupi mereka, dan para malaikat pun mengepung mereka, dan Allah menyebut-nyebut mereka firman indah di hadapan para malaikat di sisinya. Ini fadilah mengadakan pengajian di masjid ya. Waman fata abi amalo, dan siapa yang dilambatkan oleh amalnya maka tidak bisa dicepatkan oleh nasabnya. Maka orang yang amalnya itu cuma menyebabkan dia sampai kepada satu derajat, maka derajatnya itu tidak bisa menjadi lebih tinggi gara-gara nasabnya mulia. Ya, kalau memang amalnya cuma bisa sampai derajat sekian, ya sudah, mentok segitu saja. Lihatkanlah Muslim dalam sahihnya. Kemudian dalil yang lain untuk al-jazak min jinsil amal adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arrahimun arrahimun yarhamu rahimah. Orang-orang yang rahim, orang-orang yang penyayang, itu akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Penyayang. Maka apa? Amalnya sayang, maka balasannya sayang. Irhamu mangfil ardi, maka sayangilah makhluk yang di muka bumi. Irhamkum mangfil sama, maka akan menyayangi kalian Allah yang ada di atas sana. Maka ini adalah hadis dalil uluwullah. Dalil maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, Zat Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas sana dan bukan di mana-mana. Irhamu mangfil ardi, ini menunjukkan bahasanya Islam adalah agama kasih sayang. Man di sini mausul yufidul umum. Maka Nabi perintahkan untuk menyayangi semua yang ada di muka bumi. Maka wajib menyayangi atau diperintahkan untuk menyayangi binatang, apalagi manusia, ya, baik orang kafir ataupun orang yang beriman. Dan sayangnya kepada orang kafir adalah sayang kemanusiaan, bukan sayang karena agama, bukan kecintaan karena agamanya, sayang karena kemanusiaan saja. Dan yang dimaksud rahmat di sini adalah rahmat Allah yang khasah. Ya, karena rahmat Allah itu ada dua macam. Ada rahmat Allah yang ammah, bersifat umum. Orang kafir sekalipun Allah kasih rahmat yang umum, sehingga dia bisa hidup, makan, sehat dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah rahmat Allah yang khasah, yang bersifat khusus. Inilah yang Allah berikan kepada orang-orang tertentu. Dan inilah yang rahmat yang dimaksudkan dalam hadis ini, arrahimun yarhamuhur rahman. Orang-orang yang punya sifat kasih sayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Yarhamkum man fis sama, ini sayang ini adalah sayang yang bersifat khusus. Kata Tirmidzi hadisnya sahih. Kata Muhaqqiq hadisnya sahih setelah Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdullah bin Amr dinilai sahih oleh Al-Albani di Sahihah. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh As-Sunan, Allah berfirman, hadis qudsi, aku adalah Ar-Rahman, aku menciptakan rahim, ya, dan aku ambilkan untuk rahim dari namaku. Maka siapa yang menyambung tali kekerabatan, maka aku menyambungnya, dan siapa memotong tali kekerabatan, maka aku akan memotongnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan yang lainnya dari Abdurrahman bin Auf, dinasah oleh Al-Albani, namun majmu' turuqi wa syawahidihi ya, sahih li ghairihi. Kita lihat di sini, siapa menyambung kekerabatan, Allah akan menyambungnya. Siapa memutus kekerabatan, maka Allah akan memutusnya. Maka jazak min jinsil amal. Kesimpulannya, wa mislu hadza katsir, dalil yang semisal ini masih banyak lagi. Nah, dalil tentang al-jazak min jinsil amal ini sangat banyak. Maka wali Allah itu ada dua macam, mukarrabun dan ashabul yamin, sebagaimana penjelasan yang telah lewat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan pembagian, dua pembagian ini, telah menyebutkan amal dua jenis wali ini di hadis wali. Yang hadisnya telah kita baca, siapa yang memusuhi waliku, maka dia telah terang-terangan memerangiku. Tidaklah mendekatkan diri kepadaku hambaku dengan semisal menunaikan apa yang aku wajibkan padanya, dan tidak nanti hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amal yang sunnah sehingga aku mencintainya, dan seterusnya sampai akhir hadis yang telah kita bahas. Wal abrar, maka abrar itu sama dengan ashabul yamin. Siapa mereka yang disebut ashabul yamin? Al abrar dan al muqtasidun adalah orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal melakukan hal-hal yang wajib. Artinya mereka melakukan hal-hal yang Allah wajibkan pada mereka, dan mereka tinggalkan hal-hal yang haram. Namun kekurangan mereka, mereka tidaklah membebani diri mereka untuk melakukan hal-hal yang sunnah. Tidak pula mereka membebani diri mereka untuk al-kaf, menahan diri untuk melakukan hal-hal mubah yang fudul, yang berlebih-lebihan. Maka inilah ashabul yamin, inilah ashabul yamin, al-abrar dan al-muqtasidu. Ya, purna. Yaqdiruna alaihi min mahdubatihi ahaduhum illahu qurban tama wa maqala ta'ala wa la yazalu abdi qurban ilaihi min mawakin hasta'udhu ya'ni al-fukul laku kama fi qawlihi ta'ala ihna siratan mustaqima siratan ladhin an'amta alaihi wairil mahdubi alaihi maratawali ay an'am alaihi in'amu al-in'ama atama. Muzijalahu lahum min syarabil mukarrabina li hasabi ma mazajuhu fid dunya. Amma as-sabiqun, adapun as-sabiqun, maka mereka orang-orang mendekatkan diri kepada Allah dengan amal yang sunnah setelah melakukan hal yang wajib. Maka mereka mengerjakan yang wajib dan yang mustahab, dan mereka meninggalkan yang haram dan hal yang makruh. Falamma, maka tatkala mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan semua yang mereka mampu mereka lakukan, min mahbubatihi, berupa hal-hal yang Allah cintai, maka Allah mencintai mereka dengan cinta yang sempurna. Itulah yang dimaksud wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili hatta uhibbahu. Ini potongan hadis ini menceritakan wali jenis yang kedua, yaitu ashabul yamin al-muqtasidun, ashabikun al-muqarrabun. Sedangkan potongan hadis sebelumnya, wa mataqarraba ilayya abdi bimisli ma'ad bimisli ada imaftaratuhu alaih, ini menceritakan wali jenis yang kedua, yaitu ashabul yamin al-muqtasidun al-abrar. Maka tadi kata Kak Sekul Islam, Nabi telah menyebutkan amal dari dua jenis wali Allah ini di hadis tentang masalah wali. Maka Allah mencintai mereka dengan cinta yang sempurna, hatta uhibau, sehingga aku mencintainya, yaitu dengan cinta yang mutlak. Cinta yang mutlak itu sama dengan cinta yang sempurna. Sebagaimana firman Allah, bila petunjuk kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang telah Allah beri nikmat kepada mereka, bukan orang yang Allah murkai, orang yang dimurkai bukan pula orang-orang yang sesat. Artinya adalah orang yang engkau telah berikan kepada engkau berikan nikmat kepada mereka dengan nikmat, pemberian nikmat yang mutlak dan sempurna. Dan yang namanya pemberian nikmat yang sempurna itu telah Allah sebutkan di surat An-Nisa 69. Barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat, itu dengan pemberian nikmat yang sempurna. Itu para nabi, siddiq, syuhada dan solihin, orang-orang yang soleh, dan mereka adalah sebaik-baik teman. Tentang makna syuhada, itu kata Syaikhul di Sarawak Sitiyah, ada dua pendapat. Pertama, orang yang gugur di medan jihad, dan yang kedua adalah ulama. Ada sebagian dari tafsir menafsirkan syuhada dengan ulama karena Allah berfirman di surah Al-Imran, syahidallah annahu la ilaha lahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Diambil dari ayat tersebut, maka ada yang menafsirkan syuhada dengan al-ulama karena ulama itu ikut bersaksi. Wahsuna ulai karofiqo, dan itu adalah sebaik-baik teman. Fahaula ilmu karobun, maka manusia-manusia mukarobun, perkara-perkara mubah sorot berubahlah al-mubahat, perkara-perkara mubah untuk mereka itu menjadi taat. Mereka gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajal. Fakanat, maka jadilah amal mereka seluruhnya adalah ibadah. Ya, amal yang mukarobun itu seluruhnya adalah ibadah kepada Allah. Sehingga karena seluruh amal mereka, aktivitas mereka adalah ibadah, maka mereka minumnya sorfan murni, dari kafur murni, dari tasnim murni. Sebagaimana amal mereka adalah seluruhnya murni untuk Allah, maka al-jaza min jinsil amal. Sedangkan al-muqtasidun, ashabul yamin, al-abrar, maka karena fi a'malihim ma fa'aluhu li nufusihim, maka sebagian dari amal-amal mereka, sebagian dari aktivitas mereka, sebagian dari perbuatan mereka, ada perbuatan yang mereka lakukan li nufusihim, untuk menyenangkan diri mereka, untuk bersenang-senang. Meskipun bersenang-senang ini adalah bersenang-senang yang mereka tidak akan dihukum karenanya, yaitu mereka bersenang-senang dengan yang mubah. Ada mubah dinikmati sebagai hal yang mubah. Namun juga mereka tidak mendapatkan dosa pahala karenanya. Oleh karena itu keadaannya di akhirat mereka tidaklah minum murni, bahkan dicampuri untuk mereka sedikit atau sebagian dari minumannya al-muqarrabin. Berapa campuran dari minumannya al-muqarrabin ini? Sedikit atau kabarnya? Kata Syekhul Islam, bihasabi mazajuhu fid dunya, berbanding lurus dengan campuran dalam amal ketaatan mereka, yaitu amal untuk kepentingan diri mereka yang dia campurkan dalam amal ketaatannya. Semakin banyak ya, semakin sedikit ya, nanti campurannya semakin banyak. Kalau kemudian yang mubahat yang tadi untuk linufusim tadi semakin banyak, ya nanti campurannya semakin sedikit. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin.